الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-13 dari kitab Al-Husam. Dan di bab yang ke-13, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Ghuslin Nabi wal wudu minhu, bab tentang membersihkan Al-Madi. Dan Al-Madi seperti kita telah lalui bersama, itu berbeda dengan Al-Mani. Kalau Al-Madi biasanya keluarnya Endal Mula Abah Pemakadim Madi Ujima, dan juga keluarnya Endal Tadakur. Dia seorang membayarkan perkara yang berkaitan dengan hal tersebut, dan terkadang keluarnya keluar dengan tanpa disadari oleh orangnya, keluar dengan tanpa disadari. Dan disebutkan pula oleh Al-Hafidz tentang Al-Madi, ma'un abiyad rafiq lazij يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته وقد لا يخص بخروجه. berbeda dengan Al-Mani. Al-Mani sudah kita ketahui bersama keluarnya bertadafuk wabiladda, dan ketika keluar yahus, orangnya merasa lelah dengan keluarnya air mani tersebut, ya khusus di ta'am sambil futur. Dan dari sisi hukumnya, al-mani sudah kita lalui yang sahih itu bukan najis sekalipun dibersihkan, berbeda dengan al-madi. Kalau al-madi itu najis. Dan benar juga kalau keluar mani wajib darinya ghusl janabah, mandi janabah. Kalau keluar mani itu tidak wajib mandi janabah, hanya wajib berwudu dikarenakan keluarnya al-madi. Karena kedua-duanya sama keluar dari dua jalan, dan yang keluar dari dua jalan sudah kita bersama hukumnya natibut min wudu, membatalkan wudu. Dan dalam bab ini kita menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahu ta'ala haddatsana Abdul Walid. Abdul Walid Zaki, nasmu? Nam? Siapa? Abdul Walid itu nam. Siapa yang bantu? Abdul Rahman Abdul Walid Syekh Al-Imam Al-Bukhari, masmu? Ahsan Tahisham Ibn Abdul Malik Al-Tayalisi rahimahullah ta'ala. Haddathana Zaida Anna Abi Hasin Anna Abi Abdul Rahman An Ali Qala kuntu rajan madda'a فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة لابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. من أبو الوليد هشام ابن أبي مالك dari Zaidah Ibn Qudamah, dari Abi Hasin Utsman Ibn Asim, dari Abu Abdurrahman As-Sulami Abdul Ibn Habib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madda'a, aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar madi, mudah untuk keluar madi. Dan sebutkan bahwasanya setiap keluar madi Ali bin Abi Thalib beliau mandi walaupun di musim asyita, di musim dingin, sampai beliau merasa berat dengan hal tersebut. Maka kata beliau, aku memerintahkan rajulan yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum al-madi tersebut. Dan beliau tidak langsung bertanya, kata beliau, maka Nabi, karena aku merasa malu, dikarenakan putri beliau itu Fatimah radhiyallahu anha adalah istrinya Ali, malu kalau langsung bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka beliau memerintahkan kepada yang lainnya untuk bertanya kepada Nabi SAW. Abu Humaid, siapa laki-laki tersebut atau orang tersebut yang diminta oleh Ali untuk bertanya kepada Nabi? Siapa yang bantu? Ahi Mukhlis Ahsan al-Miqdad Ibn Aswad radiyallahu ta'ala. Ali meminta kepada Miqdad Ibn Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Maka Miqdad bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka Nabi menjawab, tawadda wa ghsil dakaras. Akhirnya Ali menyaksikan pertanyaan tersebut yang dilontarkan oleh Miqdad Ibn Aswad. Dan diantara qarinahnya bahwasanya hadis ini dijadikan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Seandainya Ali radhiyallahu tidak hadir, maka hadis ini masuknya ke hadis Miqdad bin Aswad. Ali melakukan dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala. Itu juga dari lafaz hadis ini dengan tawaddu wa ghusl. Berwudulah kemudian ghusl dzakara, cuci dzakarmu, bersihkan dzakarmu. Bukan berarti berwudu terlebih dahulu kemudian baru membersihkan dzakarnya. Karena maksud dzakar min nawatibil wudu. Akan tetapi membersihkan dzakar terlebih dahulu baru berwudu. Dan tidak ada iskal dengan lafaz dari sini. Disebutkan wudu dulu kemudian baru ghusl dzakar. Kan al-wawu la tufidu tertib. Wawu itu la tufidu tertib. Wa inna mujarrad al-jama. Jadi berwudu itu setelah ghuslu dzakar. Dan lihat yang lain, ighsil dzakarak wa tawadda. Atau summa tawadda, fatawadda. Bersihkan dzakarmu kemudian berwudu. Dan ini perkara yang sangat bermanfaat sekali tentunya. Karena ini perkara yang dihadapi oleh kaum laki-laki, kadang keluar al-madi, apakah membatalkan wudhu? Maka sudah kita hukumnya khurujul madi itu membatalkan wudhu. Apakah akan tetap wajib mandi? Kita kan tidak wajib mandi, cukup dengan membersihkan dzakar ya walau sayai, kemudian setelah itu berwudhu. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Ma'rifatus Shahihain. Di pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-120 dari Kitabul Ilm Ar-Radd 'ala man akhta'a fil hadis. Indaman indal kibar. Kemarin sudah kita lihat hadis yang isinya kisah yang terjadi pada zaman khilafah Umar bin Khattab atau khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kisahnya bahwasanya ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau melaksanakan umrah. Berangkat dari Madinah ke Mekah. Kemudian ketika beliau tiba di Mekah, beliau singgah di rumah saudarinya. Siapa saudarinya? Akhi Fatim. Siapa saudarinya Ali bin Abi Thalib yang beliau singgah di Mekah tersebut? Ummu siapa? Ummu Hani bin Abi Thalib. Ummu Hani bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Kemudian setelah selesai umrah, datang kepada beliau orang-orang dari Iraq bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ketika meminta izin untuk bertanya, Ali bin Abi Thalib sudah memiliki firasat bahwasanya pertanyaannya itu tentang siapa orang yang terakhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, sepertinya Al-Mughir bin Syu'bah mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang terakhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian orang-orang Iraq mengatakan, iya, hal tersebut yang saya atau kami tanyakan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ahdatsun nas ahdan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qusay bin Abbas. Orang terakhir yang berjumpa dengan Nabi adalah Qusay bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada iskal kemarin Abu Salwa bertanya, sudah kita tahu di Sahih Bukhari dan juga di materi yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, beliau meninggal di pangkuan istri beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa di sini disebutkan yang terakhir berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Qusay bin Abbas? Bahkan Mughir mengatakan, aku yang merupakan ahdatsun nas bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman. Bagaimana jawabannya? Yang betulnya apakah Aisyah ataukah seperti kata Ali bin Abi Thalib? Qusay bin Abbas. Maksud bertanya ini? Siapa yang bantu? Ami Hashim. Ami Hashim. Ami Harif. Kisah Aisyah radhiyallahu anha, kisah yang masyhur yang sudah kita lalui, akan tetapi yang diperbincangkan di sini sebagai sebuah sirah itu berkaitan dengan perjumpaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, yang turun ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dikuburkan itu ada 4 orang. Ali bin Abi Thalib salah satunya, kemudian Al-Fadl bin Abbas dan Qusay bin Abbas, keduanya putra Abbas bin Abi Muthalib, Al-Fadl putra yang paling besar. Kemudian yang keempat itu Syahran maula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, empat orang yang turun di kubur dan memasukkan Nabi sallallahu ke lahadnya. Kemudian disebutkan ketika proses penguburan Al-Mughir bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala, dan beliau itu orang yang sangat cerdik sampai dijuluki min duhatil Arab, termasuk orang-orang yang cerdik dari kalangan Arab. Beliau tidak punya kesempatan untuk turun ke liang lahat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau pada saat itu beliau mencabut cincinnya, kemudian beliau jatuhkan ke kubur, ke kuburan. Dan disebutkan, saya jatuh kaji saya supaya saya bisa mengusap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimasukkan ke lahat tersebut. Dia jatuhkan, kemudian dia katakan, jin saya jatuh. Maka dipersilakan masuk untuk mengambilnya. kemudian mengusap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluar. Dikatakan kisahnya seperti itu, sehingga beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling akhir berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika Nabi dikuburkan, beliau mengusap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib lalu membantah bahwa yang terakhir adalah Qusam bin Abbas. Qusam bin Abbas itu sepupu beliau yang sama-sama dengan beliau masuk dan mengurus proses penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya berbeda. Kalau akhir yang berjumpa tatkala Nabi SAW menghembuskan nafas terakhirnya tentunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan dalam kisah ini adalah kisah penguburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bab yang ke-21, beliau rahimahullah ta'ala memberikan terjemah bagi dengan ta'wil dalil al-mukhalif bima huwa arjahu minhu. Ini sama dengan bab yang ke-19, ta'wil hadis al-dhahiru syana'ah awraddu. Dan di sini ta'wil dalil al-mukhalif bima huwa arjahu minhu menafsirkan dalil dengan ta'wilan yang terbaik. Itu ketika kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pahamilah hadis tersebut dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Kalau sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an surat An-Najm, Nabi tidak berkata dengan hawa nafsunya. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kalau kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka paham yang disebut dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Dan seandainya ada hadis yang zahirnya syana'ah, zahirnya maknanya itu tidak baik, maka telah kita di bab sebelumnya. Maka kita periksa hadis tersebut. Apakah sanadnya sahih atau tidak? Apakah dalam maknanya syudud atau tidak? Kalau hadisnya baik, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk menafsirkan tersebut. Kita buang jauh-jauh hadis tersebut, karena hadisnya tidak sahih. Dan kalau hadisnya sahih, maka pahami hadis tersebut dengan baik. Sehingga kita tidak paham juga, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul ilm, kepada ulama, sehingga kalian tidak mengetahui. Pasti kita dapatkan, sehingga hadis itu sahih, bahwasanya maknanya pasti makna yang baik dan makna yang terbaik. Hanya saja dikarenakan kekurangan ilmu dan pemahaman kita sehingga kita tidak bisa memahami hadis tersebut. Dan dalam bab ini kita akan lalui asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Abu Abdullah bin Majah rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar Abdurrahman. Siapa laqabnya? Bundar. أحسن. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة. قال شعبة بن من عروة شعبة بن حجاج أبو سيابة أبو سطاع بكان عروة هي سيابة عروة كان عروة بكان عن أمر بن مرة عن أبي البختري سعيد بن فيروز عن أبي عبد الرحمن السلمي. أبي عبد الرحمن السلمي كابن kita lalui Raihan. كابن kita lalui أبو عبد الرحمن السلمي. أخذ كبلي أمبون. كابن kita lalui أبو عبد الرحمن السلمي di Sahih Bukhari. أحسن. Siapa namanya? Abdullah ibn Habib. Ahsan. Anna ibn Abi Talib qala idha haddathukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha fadunnu bih alladhi huwa ahna wa ahda wa atqa. Qala syekh hadal athar sahih ala syarti syekhain. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jika aku sampaikan kepada kalian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dunnu bih alladhi huwa ahna wa ahda wa atqa. maka berprasangkalah, pahamilah dengan pemahaman yang paling bagus, yang paling ahda wa atqah, paling membawa hidayah dan menunjukkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya pahami dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Karena itu dalam kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya faedah yang sangat berharga bagi kita para thalabatul ilm yang setiap harinya kita bergelut dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita dapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahami hadis tersebut dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali kita memahami dengan pemahaman yang buruk tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kalau kita sebagai thalabatul ilm, ketika kita mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka galilah makna dari hadis tersebut. Bisa kita akan dapatkan berbagai macam ilmu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berwahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bosan, jangan merasa jenuh dengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafaz dan murajaahnya. Kita akan dapatkan ketika kita awal kali membaca suatu hadis, kita dapat faedah. Ketika kita baca di waktu yang lainnya, bisa kita akan dapatkan faedah yang lainnya sampai kita mau mentadabbur di hadis tersebut. Dan ketika kita baca yang kesekian kalinya, kita dapatkan faedah yang lainnya sebelumnya belum kita dapatkan. Ini namanya al-ilm. Namanya al-ilm. Sehingga ketika sebagian orang memperbincangkan tentang mana yang lebih afdol, apakah sahih Bukhari ataukah sahih Muslim, sebagian mengatakan sahih Muslim lebih afdol dari sisi di sahih Bukhari itu hadis-hadisnya banyak yang berulang-ulang. Maka sebagian yang membela bahwasanya yang paling afdol sahih Bukhari, itu pendapat yang paling tepat, katanya wa takraruhu ahla, dengan diulang-ulang itu semakin membuat manis sahih Bukhari, semakin baik sahih Bukhari, karena hadis semakin diulang itu akan semakin membawa faedah. Terlebih lagi sahih Bukhari biasanya ketika beliau mengulang hadis pasti ada faedah isnadiyah yang bisa diambil faedahnya selain faedah sisi matan. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-122, idza ikhtalafa talabatul ilm raja'u ila man huwa alam minhum liyatiya bid-dalil. Baik, jika para thalabatul ilm berselisih tentang suatu masalah, maka hendaknya mereka kembali kepada orang yang lebih berilmu dari mereka. Apa tujuannya? Liyatiya bid-dalil, agar orang yang lebih berilmu tersebut mendatangkan dalil tentang masalah yang sedang diperselisihkan. Seperti tatkala Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu berselisih pendapat dengan Qais bin Nuhr rahimahullahu taala, berselisih pendapat tentang sahibu Musa, temannya atau orang yang Nabi Musa mengambil ilmu darinya, apakah Khadir ataukah yang lainnya. Maka ketika terjadi perselisihan dan belum menemukan titik temu, Ibn Abbas memanggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya lebih berilmu. Kemudian sahabat tersebut yang mendatangkan darinya. Siapa sahabatnya ini? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan juga dalam hadis ini akan kita dapatkan sebagian sahabat bersisi pendapat tentang suatu masalah. Kemudian mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di hadis yang belum lama kita lalui, kisah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Para sahabat memperbincangkan siapa mereka. Sebagian mengatakan mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian yang lainnya mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan, dan menyebut pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian ketika Nabi keluar, mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini perkara yang sangat penting, rujuk ilal ulama. Dan juga Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berbeda kalau Kalau ketiga berisi pendapat, kemudian masing-masing bersikeras dengan pendapatnya dengan tanpa merujuk kepada al-ilm dan ahl-ilm, maka akan didapatkan keburukan dalam masalah tersebut. Terlebih lagi kalau sudah dicampur dengan hawa nafsu, itu perkara yang sangat dan hampir tidak akan pernah ditemukan titik temu kalau kembali kepada hawa nafsu. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حجاج حجاج بن محمد المسيسي شيخ إمام أحمد محمد banyak memuji حجاج بن محمد المسيسي memuji dari keikhwanannya dalam ilmu. قال حدثنا ليث والليث بن سعد المسري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبو الخير أبو الخير مسروح نعم أهلاً ده مرثد بن عبد الله اليزاني رحمه الله تعالى مرثد بن عبد الله اليزاني مشهور dengan أبو خير dan beliau adalah mufti مصر muftinya negeri مصر negeri مصر. أن جنادة بن أبي أمية حدث أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا في ذلك. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أناسا يقولون إن هذه الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. Ada yang berapa? Ada berapa? Ada berapa? Atau dia langsung. Ini ada yang pada syekh ada hadis sahih, rijal-rijal sahih yang dipegangannya cetakan pertama, cetakan lama, yang dipegangannya ikhwan cetakan baru. Dari Junadah ibn Abi Umayyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagian mereka berkata, sungguh hijrah telah selesai, tidak ada hijrah lagi. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Dan sebagian lain berpendapat bahwa hijrah itu tetap berlaku. Tetap berlaku walaupun setelah ditaklukannya negeri Makkah. Fakhtalaf fi dalik, maka mereka berselisih. Maka kata Junad bin Abi Umayyah, fantalaqtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengetahui mana yang benar dari kedua pendapat tersebut, apa hijrah sudah tidak ada lagi atau hijrah masih berlaku. Maka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang berkata, innal hijrah taqadim qafat, bahwa hijrah telah selesai, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Maka Nabi SAW mengatakan, innal hijrah ta'ala tanqati, maka nal jihad. Sesungguhnya hijrah tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti, maka nal jihad, selama ada jihad, fisabilillah. Dan di hadis Muawiyah yang kita hafal bersama, di kitab Al-Usul Salasa dengan lafaz la tanqatul hijrah hatta tanqatiya taubah, tidak terputus hijrah sampai terputus taubah, selama pintu taubah masih terbuka maka hijrah masih berlaku. Wala tanqatu taubah hatta tatla syamsu min maghribiha, dan tidak terputus atau tertutup pintu taubah sampai matahari terbit dari arah barat, maknanya sampai akhir zaman syariatul hijrah masih berlaku. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan tadi, hadis sahih la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Kata para ulama maknanya la hijrah min Makkah, tidak ada hijrah lagi dari negeri Makkah ke negeri yang lainnya, karena negeri Makkah telah menjadi darul Islam, telah menjadi negeri kaum muslimin. Dan juga bisyarah bagi kaum muslimin. Maksudnya negeri Mekah akan tetap menjadi negeri kaum muslimin sampai akhir zaman. Dan sebagian menafsirkan yang hijrah tabad al-fatah, tidak ada hijrah setelah Fatah Mekah, maka tidak ada hijrah yang lebih afdol daripada hijrah para sahabat muhajirin dari negeri Mekah. Tatkala Nabi SAW membutuhkan para sahabat yang lebih adhum untuk menolong agama ini. Dan saya ini sini sangat jelas sekali. Yunus dan Nabi Umayyah ketika beliau mendapatkan sebagian saya berselisih tentang hukum hijrah, beliau menghadap dan bertanya kepada Nabi SAW untuk menanyakan perkara tersebut. Dan dari sini pun kita bisa faedah tentang syariat hijrah. Maksudnya hijrah berlaku sampai zaman sekarang. Wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri orang-orang kafir. Kalau mereka mampu untuk berhijrah meninggalkan negeri mereka, wajib bagi mereka untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin. Yang dengannya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menegakkan agama mereka. Dan merupakan dosa besar bagi mereka jika mereka tidak berhijrah ke negeri kaum muslimin. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.